وخرق منها الزوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد itu majuan sini tu, sama Dimas itu Niko, Fikri sini sini, ini bisa. Yang depan masih kosong. Majuan majuan, semakin merapat semakin bagus. Guys nah, guys maju guys. Ini. Baik, ya. Kita baca. Sekarang masuk pada pembahasan solat duha, solat duha ya. Nah, ada belajar sini. Ya, Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu faslun al-Bukhari fi sahihi 'an Aisyah qalat: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatan duha wa inni la asbihuha wa inni la usabbihuha." أوصاني خليل خليله أي هذا يا متقدم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى وأن أوتي وقت قبل أن أركض قبل أن أركض حين ترفد الفصال ها يعني سكون ترفد الفصال فصال ترفد قبل حين ترفد الفصال ترفد الفصال أي يشتد حبل النهار فتجد الفصال فتجد الفصال فصال فاعل دري تجد فتجد الفصال حر الرمد وعي فقد أوصى بها وكان يستغني عنها بقيام الليل قال مسروق كنا نصلي في المسجد فنبقي بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغه فقال لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ما لم يحملهم إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم وقال سعيد بن جبير إني لأدعو إني لا أدعو إني لا أدعو صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة مخافة مضاف nanti an itunya an ke an arada itu mudaf ilaih masdar takwil masdar kalau di buku ana makhafata an araha hatman alayhi nah hasbu ayat wa rawal bukhari fi sahihi imam al bukhari meriwayatkan dalam sahihnya an aisyah dari sahabat aisyah radhiyallahu anha qalat ia menyatakan ma raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatan duha subhata itu salat subhata itu salatun saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW yusalli subhata duha saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW salat duha wa inni la usabbihuha tetapi saya usabbihuha tapi saya bertasbihnya mentasbihkannya tapi saya mengerjakan salatnya nah, ini perlu diperhatikan ya ikhwan bahwasanya salat duha para ulama berselisih ada yang menafikan ada yang menetapkan sebagian ulama menyatakan tidak ada salat duha tidak ada salat duha bahkan di kalangan sahabat menafikan adanya salat duha di kalangan sahabat apalagi di kalangan para a'immah Di kalangan sahabat aja ada yang menafikan salat duha. Bahkan ada yang menganggap itu bid'ah. Ya. Namun sebagian ulama ada yang menyatakan adanya salat duha berdasarkan riwayat sahabat pula. Jadi antara salat duha ada yang manfi, ada yang musbat. Nah, ada yang musbit menetapkan, ada yang nafi. Kaidahnya gimana? Al musbit muqaddam ala nafi. Ya, yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Apabila terdapat riwayat dalil akan adanya ya penetapan tersebut, maka yang menetapkan ini lebih diutamakan. Bisa dipahami sini? Nah, sebagian ulama menyatakan hukumnya demikian. Ibnu Qayyim punya pendapat sendiri. Ibnu Qayyim memilih pendapat bahwasanya salat duha ya itu tusra' disyariatkan disabab karena sebab. Misalkan apa? Misalkan baru pulang dari safar. Yang kedua apa? Yang kedua misalkan semalam tidak mengerjakan salat malam. Ya. Semalam tidak mengerjakan salat malam. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Nah, pulang dari safar, semalam tidak mengerjakan salat malam, ya dan semisalnya ada sebab. Ya. Nah, Ibnu Qayyim menyatakan boleh tetapi ada sebab. Bisa dipahami sini? Nah, jumlahnya 2 sampai 8 rakaat. Setiap 2 salam, salam. Setiap 2 rakaat, salam. Sampai 8 rakaat. Nah, tadi sudah dibacakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang beliau menetapkan ada salat duha, tapi beliau mengingkari salat duha tersebut dikerjakan di mana? Di masjid. Nah, seolah-olah memberikan beban kepada hamba-hamba Allah sesuatu yang Allah tidak berikan beban. Jadi hukum salat duha ada dua, adalah bid'ah atau sunnah. Maka yang benar yang mana? Yang sunnah, yang boleh. Ya, tetapi kalau nanti dengar pendapat yang menyatakan salat duha hukumnya bid'ah, itu nggak usah khawatir, nggak usah kaget, karena itu memang disebutkan ya dalam beberapa riwayat, bahkan dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim, sahabat Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya salat duha adalah bid'ah. Nah, bisa dipahami sini. Nah, kemudian Aisyah sendiri di sini menafikan. Ya, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW subhatan duha, yusalli subhatan duha." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat duha. Berarti ini menafikan atau menetapkan? Menafikan. Walaupun Aisyah wa innila usabbihuha, walaupun saya mengerjakannya. Tapi di sini Aisyah menafikan. Wa fi sahihain. Nah, berikutnya dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini berarti Ibnu Qayyim membawakan sekarang yang menetapkan. Tadi yang menafikan, sekarang yang menetapkan. Cuman Ibnu Qayyim tidak membawakan ada hadis riwayat Muslim ya, dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwasanya duha ini sesuatu yang diada-adakan. Ya. Ausani khalili, kata Abu Hurairah. Khalilku, ya, ini Khalil, ini Abu Hurairah. Beliau karena mencintai Rasulullah. Ya, beliau mencintai Rasulullah dan beliau menganggap Rasulullah adalah kekasih beliau satu-satunya. Adapun Rasulullah tidak menganggap Abu Hurairah sebagai kekasih satu-satunya. Karena yang namanya Khalil itu enggak punya cabang. Ya, kekasih yang satu-satunya Rasulullah adalah Allah. Nah, kata Nabi SAW, ya, inna Allah takhada Ibrahim khalila. Ya, kama takhattu khalila. Apa, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Ya, sebagaimana Allah telah menjadikan diriku sebagai Khalil. Nah, ini berarti Khalilnya Rasulullah siapa? Allah. Nah, kata Rasulullah, seandainya saya menjadikan seseorang sebagai Khalil, siapa? La akhadtu Abu Bakrin Khalilan. Nah, pasti saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Tapi Rasulullah enggak punya Khalil dari kalangan makhluk. Khalilnya Rasulullah Allah, sebagaimana khalilnya Ibrahim Allah. Nah, ini Abu Hurairah khalilnya adalah Rasulullah. Nah, itu ya, adalah seorang mukmin mesti demikian. Dia mesti mencintai Rasulullah ya, satu-satunya dari kalangan makhluk ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling dia cintai, melebihi kedua orang tuanya atau manusia seluruhnya. Nah, kemudian apa wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah? Bisyami salasati ayyamin min kulli syahrin, yaitu untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Yaitu tanggal berapa? 13, 14, 15. Hijriah, bukan Masehi. Ntar pilih lagi tanggal 13. Sekarang tanggal berapa kalau Masehi? 16. Nah, bukan yang ini. Itu Masehi. Apa? Nah, berarti tanggal sekarang. Kemudian mana lagi tadi? Wasiat yang pertama itu. Yang kedua, warok atai duha, yaitu 2 rakaat salat duha. Wan utiro qoblaan arkuda, dan agar saya mengerjakan salat witir sebelum saya tidur. Nah, ini berarti riwayat yang menetapkan. Setelah sebelumnya riwayat Aisyah yang menafikan. Wali Muslimin an Zaid bin Arqam marfu'an. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam secara marfu, dia menyatakan salatul awabin, salat awabin itu salat duha. Hina tarfudul fisal, ketika ya fisal itu sigorul ibil, anak-anak unta itu tarfud. Tarfud itu kepanasan, ay yastadul harrun nahar. Ya, yaitu ketika panas siang hari itu ya sudah sangat menyengat. Fatajidul fisalu harra ramda, yaitu ketika anak-anak unta mendapati panas yang sangat menyengat. Faqad awsa biha. Ya, dan Rasulullah SAW telah mewasiatkan demikian kepada Abu Hurairah. Wa kana yastaghni anha bi qiyamil lail. Tapi beliau sendiri telah terpenuhi oleh salat malam. Ya, Rasulullah SAW pun telah salat malam. Oleh karena itulah tadi dikatakan Ibnu Qayyim menyatakan salat duha, ya, taruhlah dikatakan sunnah, ya, ini untuk keluar dari pendapat yang menyatakan bid'ah atau tidak disyariatkan, ya, taruhlah dikatakan sunnah, itu pun mesti dengan sebab. Sebabnya apa? Pulang dari safar atau apabila semalam tidak mengerjakan salat malam. Allah alam bisawab. Ya, intinya salat duha sunnah, ya, boleh dikerjakan. Ya, kemudian Masruk berkata, kunna nusolli fil masjid. Kata Masruk, kami dahulu pernah sholat biasa di masjid. Masruk ini seorang tabi'in. Wa nabqa ba'da qiyam ibn Mas'ud. Kami dahulu pernah sholat di masjid. Ya, kami tetap berada di masjid setelah Ibn Mas'ud keluar. Ya, ba'da qiyam, setelah Ibn Mas'ud bangkit. Summa nakumu fa nusolli duha. Kemudian kami pun ia berdiri, kami mengerjakan salat duha. Fabalaghahu, ternyata apa yang kami kerjakan sampai kepada beliau. Ya, bahwasanya para tabi'in mengerjakan salat duha sampai ke telinga Abdullah bin Mas'ud di masjid. Faqala lima tuhammiluna ibadallah ma lam yuhammilhumullah. Kata Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud menyatakan, mengapa kalian membebani hamba-hamba Allah dengan sesuatu yang Allah tidak bebankan kepada mereka? Ya, yaitu kenapa kalian maksa salat duha di masjid gitu. In kuntum labudda fa'ilina fi buyutikum, kata Ibnu Mas'ud. Ya, jika kalian memang merasa mesti mengerjakannya, maka kerjakannya itu di rumah kalian. Wa qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, murid Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, la ada salat duha wa ana ashtahiha makhafata an araha hatman alayya. Kata Sa'id bin Jubair, saya sengaja, la ada salat duha, saya sengaja meninggalkan salat duha, wa ana ashtahiha, padahal saya benar-benar menginginkan salat duha tersebut. Kenapa saya tinggalkan? Makhafata an araha hatman alayya, karena khawatir bahwa tersebut akan menjadi sebuah keharusan bagi saya. Selesai, kita masuk sekarang sujud syukur, sujud tilawah. Ya, sujud syukur, sujud tilawah. Ah, tafadhal, Ainur, baca. Maqala al-Mu'allif rahimahullah wa kana min sahbi sallallahu alaihi wasallam wa hadhi ashabihi sujudu syukri inda rajadu di nikmati tasurru awin difa'i niqmatihi awin difa'u niqmatin beda ya nikmah dengan niqmah. Niqmah nikmah, nikmat, nikmah penderitaan. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati sajdatin kabbara wa sajada wa rubbama qala fi sujudihi sajada wajhiya alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi wa lam yadkhul anhu wa lam yunqal ولم ينقل عنه أنه كان يكبر لربه من هذا السجود ولا تشهد ولا تشهد ولا تشهد ولا سلم البيت البيتة البتة وصح عنه أنه سجد في ألف لام تنزيل وفي صاد وفي إقراء وفي النجم النجمي وفي إذا السماء انشقت وذكر أبو داود عن عمرو بن عاصم العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة sajadatan tadiis sajadatan minha thalathun fil mufassali wa fi suratil hajj sajadatain wa amma hadithu bin Abbasin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fil mufassali mundu tahawuli mutahawulin ilal madinati fahuwa hadisu du'ifun hadithun du'ifun hasbu ya wa kana sallallahu alaihi wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabih ya, dan diantara bimbingan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ialah adanya sujud syukur. Kapan itu sujud syukur? Inda tajadudi ni'matin tasurru. Itu ketika tajadudi ni'mah. Ketika mendapatkan nikmat. Tajadud itu memperbaharui. Artinya sebelum kita dapat nikmat A, kita itu sudah dapat nikmat sebelumnya banyak. Kan begitu. Kita itu sudah dapat nikmat banyak. Makanya disebutin dengan bahasa tajadud. Misalkan seorang yurzak bil walad, seorang dikaruniakan oleh Allah dengan hadirnya seorang anak misalkan. Sebelum dia dikaruniakan seorang anak, dia sudah dapat nikmat banyak. Seorang dikaruniakan oleh Allah harta. Sebelum dia dapat harta, dia sudah dapat nikmat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kan begitu. Nah, seorang sudah dapat nikmat banyak. Nah, kemudian dia dapat nikmat lagi. Nah, ini makanya pakai bahasa tajaddud. Nah, apa perbaharuan nikmat. Nikmatnya yang baru lagi. Tasurru, yang mengembirakan dia. Nah, ini yang pertama sebabnya. Ya. Antum ya, misalkan ngelamar akhwat diterima, ah itu sujud syukur. Sujud syukur. Setelah selama ini mardud. Nah, ini diterima, Masya Allah, makbul. Sujud syukur. Ya benar Ali. Ya, atau ketika ya terhindar dari nikmah. Nah, kalau nikmah nikmat, nikmah pakai qaf penderitaan. Ya, terhindar dari penderitaan, selamat dari kecelakaan, selamat dari mara bahaya, selamat dari hal-hal yang membuat kita mendapatkan mudarat. Nah, itu juga sujud syukur. Sujud syukur. Bacanya apa? Bacanya seperti sujud salat subhanarabbil a'la. Ya. hasbana rabbil ala. Sujud syukur, sujud sahwi itu bacanya sama. Seperti sujud biasa, kecuali sujud tilawah. Walaupun sebagian ulama menyatakan bacanya sama juga karena menilai hadis sajadal wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu itu ada yang menilai dhaif. Namun yang lebih kita ambil pendapatnya ialah yang menghasankan. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayati sajadatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melewati ayat sujud, ayat sajadah. Ada 15. Di Al-Quran diawali di surah Al-A'raf, diakhiri di surah Al-Alaq, ayat terakhir. Kabbara, maka beliau bertakbir, wasajada, langsung sujud. Bertakbir, langsung sujud. Ini baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, baik yang qari'nya membacanya maupun yang ya yang mendengarnya, yang mustami. Ya. Yang apa namanya? Yang membaca maupun yang mendengar. Nah, itu. Artinya sang imam kalau dia sujud sahwi, sang makmum juga, jangan sang makmum enggak. Oh, itu kan madhab imam. Saya memang enggak bisa. Sang makmum juga sujud sahwi. Sujud sahwi apa? Sujud tilawah. Wa rubbama kana fi sujudihi qala fi sujudi. Nah, terkadang beliau berucap dalam sujud beliau sajada wajhi. Wajahku sujud lilladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, menciptakan wajah tersebut. Wasawwarahu, dan yang telah membentuk rupanya. Wasyaqqa sam'ahu, dan yang telah membentuk menciptakan pendengarannya. Wabasarahu, penglihatannya. Bihaulihi, dengan kekuasaannya. Ya, dengan dayanya, wa quwwatihi, dan kekuatannya. Nah, ini iblis menangis nih kalau melihat hamba ya mendengar ayat Allah dia sujud. Iblis dulu sujud, diperintahkan sujud enggak mau. Hamba Allah mendengar ayat sujud dia sujud. Nah, subhanallah. Walam yunqal anhu sallallahu walam yunqal anhu annahu kana yukabbir lilaf'i min hadzal sujud. Dan tidak pernah dikutip dari beliau, tidak pernah dikutip dari Nabi bahwasanya Rasulullah SAW, tidak ada riwayat satupun yang menyebutkan Rasulullah SAW bertakbir saat bangkit dari sujud tilawah. Artinya ketika lagi sholat, ya, lagi sholat, ya, seorang sujud, bangkitnya itu gak perlu takbir, langsung tilawah lagi, ya, langsung tilawah lagi. Nah, kecuali dia membaca Al-Alaq. Al-Alaq kan ayat terakhir ya. Habis ayat terakhir, habis itu rukuk ya, misalkan. Apa ayat Al-Alaq terakhir? Wasjud waqtarib. Nah, dia sujud. Dia sujud, kemudian bangkit lagi. Bangkit lagi, habis itu? Iqra, Al-Alaq. Enggak ada Al-Iqra, Al-Alaq. Al-Iqra. Nah, kemudian ya dia bangkit, habis itu dia bertakbir untuk sujud untuk ruku. Nah, bagusnya seorang imam ya memberitahu kepada makmum bahwasanya ini kita akan melewati sajadah. Ya, karena makmum zaman sekarang beda dengan makmum zaman sahabat. Ya. Kalau makmum zaman sahabat mereka tahu apa Al-Qur'an. Wah, ini ayat sajadah nih. Kalau zaman sekarang enggak tahu. Ya, baca sajadah aja kalau hari Jumat. Hari Jumat rakaat pertama sajadah Alif Lam Mim, rakaat kedua hal alal insan hinu minad dahr al insan, dia bingung. Wah, subhanallah katanya. Subhanallah, sangkain imamnya apa? Ya. Lupa sujud tanpa ruku, tanpa takbir. Subhanallah, apa kan bertakbir Allahu Akbar, sujud. Nah, kemudian subhanallah kok enggak pakai ruku, disangkain lupa. Nah, kalau di masa sahabat ya mereka hafal Quran, mereka paham Quran. Kalau di masa kita, nah, seyogyanya sang imam ngasih tahu. Hah, bapak-bapak encancing. Kita nanti rakaat pertama mau sujud tilawah. Jangan kaget ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena di masa sahabat paham, di masa kita apa? tertibul fitnah. Wah, sholat di situ beda tuh. Kenapa? Sujudnya 3 kali. Siapa imamnya? Wah, Ainur. Fitnah. Abu Rehan. Masyaallah. Ya, jadi tidak bangkit, tidak bertakbir ketika bangkit dari sujud tilawah. Wala tasyahada, enggak pakai tasyahud, beliau tidak duduk tasyahud. Ya. Wala sallama albatta, tidak salam sedikit pun. Habis sujud tilawah, ya, salam, assalamualaikum, enggak pakai. Ya. Wa sahha anhu annahu sajada fi alif lam mim tanzil. Sahih dari beliau bahwasanya beliau sallallahu sujud tilawah di alif lam mim tanzil. Ini surah sajadah ya. Sad. Iqra an-najm idza sama'un syaqqat. Ya dan seterusnya. Di 15 surat kalau salah. Kalau di surah Hajj 2 kali ya. 2 sujud tilawah. Wa dzakara Abu Daud. Abu Daud menyebutkan an Amr ibn al-As dari sahabat Al-Amr ibn al-As anna Rasulullah SAW aqra'a 15 sajdatan, bahwasanya Rasulullah SAW membacakan kepadanya, kepada Amr bin As, 15 ayat sajdah. Ya. Minha salasun fil mufassal, di antaranya 3. Ya, 3 sujud tilawah di surah-surah yang ada di mufassal. Wa fi suratil Hajj sajdatain. Nah, di surat Al-Hajj ada 2 sujud tilawah. Wa ma hadits Ibn Abbas, adapun hadis Ibn Abbas mengenai hadis Ibn Abbas yang menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam yasjud fil mufassal mundu tahawul ila al-Madinah fa huwa haditsun dhaif. Yang menyatakan Rasulullah SAW tidak pernah sujud tilawah di surat-surat mufassal sejak pindah ke Madinah, maka ini dhaif. Ini dhaif. Terus dibaca ya lagi berikutnya siapa? Rizki fadl fi isnadihi, kencengin dikit suara itu. Fi isnadihi Abu Qudamah al-harithu bunu Ubaidin wala yuhtajju bihi wa annahu ibnul qattani bi mataril warraqi wa qala kana yushbihu fi su'il hifdhi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla wa'iba ala muslimin ikhraju hadithihi intaha wa la'iba ala muslimin fi ikhraji hadithihi li'annahu yantaki min ahadithi hadha darbi ma yu'lamu annahu hafidhahu ma ya'lamu annahu hafidhahu kama yattarihu min ahadihi thiqati ma ya'lamu annahu ghalata fihi fa minan nasi man sahaha jami'a ahadithi ha'ula'i thiqati wa minhum man da'afa jami'a hadithi sayyi'i al-hifdhi fal-aula tariqatul hakimi wa amsalihi wasaniyatu makanya bukan aula kan? Ula wasaniyatu tariqatul bunu hazmin wa ashkalihi wa tariqatu muslimin hiya tariqatu a'immati hadha sya'ni. Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala mengenai tadi hadis Ibnu Abbas yang dhaif yang menyatakan Rasulullah SAW enggak pernah sujud tilawah di surah-surah mufassal sejak pindah ke Madinah. Ya, ke Madinah itu hadisnya dhaif. Nah, fi isnadihi Abu Qudamah al-Harisu. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya Abu Qudamah al-Haris ibn Ubaid. Ya. Abu Qudamah Haris ibn Ubaid disebutkan oleh para nukat, para kritikus hadis, para ulama kritikus hadis, la yuhtajju bi hadisih. Hadis tidak boleh dijadikan hujah hadisnya. Ya, wa 'ala lahu Ibn Qattan bi matarul warraq. Ibn Qattan juga mempermasalahkan hadis itu karena kenapa? Karena ada perawi yang namanya Matar al-Warraq. Ya, di dalam sanadnya terdapat Matar al-Warraq. Qala Ibn Qattan menyatakan mengenai matar al-Warraq karena yushbihu fi su'il hifdhi. Ya, orang itu jelek hafalannya gitu. Nah, wa kana yushbihu ya fi su'il hifdhi Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Layla. Dia menyerupai jelek hafalannya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Ya. Nah, kemudian kata Ibn Qattan wa iba 'ala Muslim ya ikhraj hadisihi. Dan sungguh aib bagi Imam Muslim karena mengeluarkan hadisnya. Di anna yantaqi ya yad min ahaditsa intaha. Ya. Padahal Imam Muslim benar-benar menjaga hadis-hadisnya. Nah, kemudian dikomentari di sini oleh Ibnu Qayyim ya wala aiba ala Muslim bi ikhraji hadisi karena yantaqi min ahadisi hadha darbi ma ya'lamu annahu hafizahu. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim ya, Imam Muslim tidak ada aib di sini, tidak ya wala aiba ala Muslim, Imam Muslim tidak ada aib di sini. Ya, tidak ada celaan terhadap Imam Muslim karena mengeluarkan perawi hadis dari perawi tadi. Fi ikhraji hadisihi karena yantaqi min ahadisi hadadar, bukan min ahadisa ya, karena nanti hadis itu diidhafahkan ke hada. Kenapa? Karena Imam Muslim terlebih dahulu menyeleksi, yantaqi, menyeleksi, menjaga hadis-hadis ya, yang dari jenis ini ma ya'lamu annahu hafidhahu. Dari apa yang Imam Muslim pastikan ketahui bahwa perawi tersebut menghafalnya. Ya, menghafalnya. Ya, kama yattarihu min ahadits siqa ya'lamu annahu ghalita fihi. Ya, ini tentu berbeda dengan ya tindakan Imam Muslim yang beliau yaktarih mengabaikan min ahadis siqah, beberapa hadis dari perawi siqah ma ya'lamu, yang Imam Muslim ketahui annahu ghalita fihi, bahwasanya perawi siqah tersebut ternyata keliru. Ya, keliru. Fa minan nas man sahha jami'a hadisis haula'i siqah. Ya. Maka di antara ulama ada yang menilai, ada yang mensahihkan semua hadis-hadis mereka itu para siqah. Ya, wa minhum man da'afa jami'a hadisi sayyi'il hibd. Di antara mereka juga ada yang mendhaifkan semua hadis para perawi yang hafalannya buruk. Fal aula thariqatul hakim wa amsali. Fal ula, maka yang pertama ada metodenya Imam Hakim dan yang semisal dengannya. Wasani thariqatu Ibnu Hazm wa ashkalih. Yang kedua thariqahnya Ibnu Hazm dan yang serupa dengannya pula. Wa tariqatu Muslim hiya tariqatu a'immati hadha sya'ni. Sedangkan tariqahnya Imam Muslim itu tariqahnya, metodenya imam-imam di bidang ini. Ya. Nah, semisal seorang perawi yang terkenal, ya, dia punya dobet-dobet sadr. Dobet sadr yaitu Ibnu Abi Lahiyah. Beliau siqah. Kapan? Ketika buku-bukunya masih mahfud terjaga. Kemudian rumahnya kebakaran. Kitabnya terbakar. Nah, Ibnu Abi Lahiyah dia dhaif kapan? Pasca terjadi kebakaran rumahnya. Dia sahih kapan? Ketika belum terjadi kebakaran. Seorang perawi yang kuat hafalannya, masa tuanya pikun. Kapan dia dhaif? Ketika sudah tua. Kapan dia tsikah? Diterima hadisnya ketika dia masih jos, masih muda. Nah, ini thariqahnya Imam Muslim. Dipaham di sini? Nah, jadi ada sebagian ulama, kalau dia udah dhaif, misal Ibnu Abi Lahiyah, riwayatnya sudah terbakar, kitab-kitabnya langsung dhaif semuanya. Ada ulama yang demikian. Sahih, dia udah sahih, sahih semuanya. Imam Muslim, enggak. Nah, thariqahnya Imam Muslim, thariqahnya para imam hadis. Bisa dipahami di sini? Jadi Imam Muslim tidak tercela sebagaimana dikatakan oleh ya Ibnu Khattab ya rahimallahu taala. Ya sekarang masuk terkait itu panggilan dari istri itu. Suruh angkat jemuran kan ya. Ya. Faslun fi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fil jumu'ati wa dzikri khasa'is yaumiha. Ya pasal tentang bimbingan Nabi SAW pada hari Jumat dan berbagai kekhususan, keistimewaan hari tersebut dan zikir penyebutan kekhususan, keistimewaan hari tersebut. Nah. Ya, coba dibaca di sini. Fadl. Ya. Nugraha. صح عنه صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وكان ليهودي يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وجاء يوم bukan يوم Wakana lil Yahudi yaumul sabati isim kana. Lil Yahud jar majrur sebagai khabar ka. Terus faja Allahu bina fahadana hadana li yaumil jum'ati faja'ala al-jum'atu jum'ata faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahada wa kadhalika hum lana tab'un yawmul qiyamati tab'un yawmal qiyamati nahnu al akhiruna min ahli ad-din dunya ahli ad-dunya wal awwaluna yawmal qiyamati wal muqaddo ha wal maqdi lahu qabla al khalaiqi ana hasbu baik sahahu sallam telah sahih dari Nabi sallam annahu qala bahwa asalnya beliau sallam bersabda ya adallahu anil jumu'ati man kana qablana. Allah telah menyesatkan ya umat-umat terdahulu dari hari dengan hari Jumat. Wa kana lil yahudi yaumus sabti, bagi Yahudi hari Sabtu untuk jadi hari kebesaran mereka. Wa kana lin nasara yaumul ahad, hari Nasrani hari Ahad atau yang mereka sebut sebagai Minggu, namun kita menamakannya Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana li yaumil jumu'ati, kemudian Allah memberikan hidayah petunjuk kepada kita dengan hari Jumat. Faja'al al-jum'ata was-sabta wal-ahada. Dengan demikian dijadikan Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu, Ahad hari untuk umam, untuk umat-umat. Kadzalika hum lana taba'un yaumal qiyamah. Demikian pula mereka Yahudi Nasrani mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah. Kita ini memang yang akhirun, yang belakangan di dunia ini, munculnya belakangan. Namun kita yang pertama nanti pada hari kiamat. Karena Ya, yang pertama kali masuk surga ialah umatnya Muhammad SAW. Setelah beliau dahulu. Beliau dahulu baru umat beliau. Adapun umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi-Nabi sebelumnya, itu setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Maqdi lahum qabla al-khala'iq. Nah. Dan ya, yang pertama ya, dihisab al-maqdi yang akan diberikan keputusan. Jadi umat ini lah, kata Nabi, nahnu kamilah yang akan diberikan keputusan. Yang pertama akan diberikan keputusan serta dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebelum makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ya Dimas, baca Dimas. Oleh Tirmidzi. Nabi Hurairah ta. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu. Yaumu khabar. Itu khair itu mubtada. Ya. Sebaik-baik hari, hari terbaik selama matahari terbit adalah yaumul jumu'ah. Adalah hari Jumat. Terus udkhila wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'ata sa'atu fa'il dari taqumu wa taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ati jum'ati rawahu fil muwatta'i wa sahahahu at-Tirmidhi aidan bi lafdin khairu yawmin tala'at fihi syamsu fihi khuliqa fihi khuliqa adam wa fihi ukhbitu wa fihi tiba alayna wa fihi mata wa fihi taqumu sa'atu wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawmal jum'ati min hini min ya min hina min hina tusbihu hatta tutli asyam tatlu asyamsu syafaqan min as-sa'adi illa al-jinna wal insa fa fiha sa'a hasbuk kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah wa sahahu an Abi Hurairah dan beliau menyahihkannya dari Abu Hurairah secara marfu. Ya, khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang matahari ya, terbit ialah hari Jumat. Fihi pada hari Jumat khuliqa Adam diciptakan. Wa fihi udkhila jannata pada hari tersebut Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha pada hari tersebut Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ati. Hari kiamat tidak akan tegak kecuali pada hari Jumat. Ya, rawahu fil Muwatta. Beliau meriwayatkannya sebagaimana terangkum dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Sahahu at-Tirmidzi aidan. Ya. Imam Tirmidzi kemudian mensahihkannya juga dengan lafaz khairu yaumin talat fihi syamsu fihi khuliqa adam wa khuliq wa fihi ubita wa fihi tiba alai. Nah, itu hari terbaik selama matahari terbit ialah hari Jumat. Hari itu Adam diciptakan, diturunkan dari bumi dan diterima tobatnya. Ya. Wa fihi mata pada hari tersebut Adam wafat. Wa fihi taqum sa'at pada hari tersebut hari kiamat tegak. Ya. Wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun. Ya. Yawm al-jum'ati min hina tusbihu hatta tatlu asy-syamsu syafaqan minas sa'ilal jinna wal insa. Tidak ada seekor makhluk pun, dabah itu asalnya makhluk melata yang merayap di muka bumi, melangkahkan kakinya di muka bumi. Tidak ada seekor makhluk melata pun kecuali mereka akan waspada. Wahia musikhatun, dia waspada. Yaumal Jumat, pada hari Jumat. Waspada kenapa? Jangan-jangan hari kiamat nih. Gitu. Min hina tusbih. Kapan mereka waspada? Pada hari Jumat, sejak fajar. Sejak subuh. Hatta tatlu asyams. Sampai matahari terbenam. Syafaqan minasa. Mereka takut akan datangnya hari kiamat. Illa jinna wal insa, kecuali manusia dan jin. Oh, tabung bangetnya ya. Mereka gak takut. Kemudian gak tanggung sedikit di pas wama fiha. Wa fiha ta'atun la yusadifuha Abdul Muslimi. Abdul Muslimun. Abdul Muslimun. Bahwa yusadi yas'alullahu yas'alullaha say'an illa a'tahu a'tahullahu iya. Nah, wafiha wa mafiha sa'atun. Dan pada hari itu terdapat satu saat, satu waktu. La yusadifuha abdun muslimun, yang tidak, di mana tidak ada seorang hamba muslim yang sholat lalu memohon. Uyusalli, dia sholat, dia meminta, dia sholat, yas'alullaha, dia meminta kepada Allah syai'an, sesuatu hal, ila atahallahu iyahu, melainkan Allah pasti akan memberikannya, mengabulkannya. Qala Ka'ab, Ka'ab ini Ka'ab mantan pendeta Yahudi, Ka'ab al-Ahbar, di masa sahabatnya, dari kalangan kaum Yahudi yang kemudian masuk Islam. Ada beberapa, diantaranya juga ada Abdullah bin Salam, ya, pentolan-pentolan Yahudi. Namun mereka berilmu, hatinya jernih, akhirnya mau menerima hidayah, ya, masuk Islam. Nah, tafadhal, baca sini, Anwar. Dzalika fi kulli sanatin yaumun. Yaumun. Aqultu bal kullu jum'atin fa qara'a at-tawratu fa qara'a at-tawrata fa qala sadaqa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Abu Hurairah summa laqitu Abdullah ibni Salam fahadastuhu bi mujallisi bi majlisi ma'a Ka'bin faqala laqad alimtu ayya sa'atin hiya qultu fa akhbirni biha qala hiya akhiru sa'atin yaumul jum'ati faqultu fi yaumil, enggak ada fi-nya. Enggak ada. Ya kalau berarti kalau enggak ada yauma. Yauma jumu'ati. Faqultu kaifa faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadifuha muslimun wa huwa yusalli wa tilka as-sa'atu la yusalli fiha. Faqala bi sallam salam, jangan salam. Abdullah bin Salam. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusadifuha muslimun wa huwa yusalli wa tilka as-sa'atu la yusalla fiha faqala bin Salam. Alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisan yang tadhiru as-salata fa huwa fi salati hatta yusalli wa fi lafdin fi musnad Ahmad fi hadisi Abi Hurairah qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ayyi syai'in summiya yaumul jumu'ati qala li anna fiha tubi'at tinatu abika tinatu abika Adam. Wa fiha suqatu. Itu huruf sad. Suqatu wal bi'satu. Ba'satu. Wa fiha al-batshatu. Wa fiha akhiru salasin. Wa fi akhirihi. Wa fiha al-asin. Wa fiha das. Salasu sa'atin. Salasu sa'atin. Kalau yang benar, wa fi akhirihi salasu sa'atin. Wa fi akhirihi salasu sa'atin. Hadha sahih. Terus minha sa'atun man da'a Allah fiha istujiba. Baik. Kalau Ka'ab al-Ahbar berkata. Ya. Dzalika fi kulli sanatin yaumun. Itu pada setiap tahun. Pada setiap tahun, kalau kata Ka'ab al-Ahbar, apakah hanya setiap hari dalam setahun? Bertanya. Dari kafikuli sanatin yaumun, fakultu kata Abu Hurairah, bal kullu jumu'atin, kata Abu Hurairah, bahkan setiap Jumat. Faqara taurata faqala sadaqa Rasulullah SAW. Kemudian Ka'ab membaca Taurat. Dan dia menyatakan, oh Rasulullah SAW benar. Rasulullah SAW benar. Sadaq. Qala Abu Hurairah, summa laqitu Abdullah bin Salam. Kemudian aku menjumpai Abdullah bin Salam. Ya. Fahadastuhu bimajlisi ma'a Ka'bin. Wah, Masya Allah. Abu Rehan. Ayat. Kemudian maka aku pun menyampaikan kepada Abdullah bin Salam, ya, kepada di majlisku yang bersama majlis Ka'ab. Ini Ka'ab dan Abdullah bin Salam, dua pendeta Yahudi. Faqal laqad alimtu. Ya, maka Abdullah bin Salam berkata. Ya. Mana? Laqad alimta, apakah engkau tahu? Ayya sa'atin hiya? Apakah engkau tahu kapankah saatnya itu? Ya. Hah? Bentuknya istifham atau gimana? Kenapa? Bentuknya itu istifham atau? Istifham. Ya, apakah kamu sudah tahu? Kuatnya kan harfu tahqiq. Apakah kamu sudah tahu kapan saat itu yang tadi disebutkan, ya, wa ma fiha sa'atun la yusadifuha 'abdul muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa atahullahu iyyahu. Nah, kata Abdullah bin Salam, apakah kamu tahu saat itu kapan? Hiya. Ya. Qultu akhbarani biha fa akhbirni biha. Qultu, kata Abdullah bin Salam, Kabarkanlah kepadaku saat tersebut. Paham sini enggak? Qultu di sini bukannya Abu Hurairah. Bukan. Qultu di sini Abdullah bin Salam. Ya. Kata Abdullah bin Salam, apakah engkau mengerti kapan ya? Beritahu aku tentang hal itu. Oh, ini berarti Abdullah bin Salam ini. Abu Hurairah. Qala hiya akhiru sa'atin fi yaumil jumu'ah. Ya. Itu adalah hari terakhir pada hari Jumat, saat hari terakhir pada hari Jumat. Faqultu kaifa? Ya, aku bertanya lagi kata Ka'ab. Bagaimana mungkin terjadi hal itu? Kaifa? Ya, gimana ceritanya? Waqad qala Rasulullah sallallahu la yusadibuha abadun muslimun wa huwa yusalli. Ya. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah seorang muslim yang sedang sholat bertepatan dengan saat tersebut. Ya. Dia katanya sedang sholat. Wa tilka sa'atu la yusalla fiha. Sedangkan saat-saat tersebut, itu tidak boleh dikerjakan sholat di situ. Ya. Kan menjelang berakhirnya hari Jumat, yaitu menjelang maghrib berarti. Nah, kalau menjelang maghrib di situ tidak boleh ada sholat, karena di situ tanduk setan ya, sedang muncul. Nah, kan tidak boleh ada sholat di situ. Waqala Ibn Salam, Ibn Salam menjawab, Ibn Salam berkata lagi, alam yaqulu Rasulullah SAW man jalasa majlisan yantadiru sholata fahuwa fi sholatin hatta yusolliya. Ya. Abdullah bin Salam menyatakan lagi, ya, bukankah Rasulullah bersabda, siapa saja yang duduk pada suatu majlis ya, sambil menunggu waktu sholat, sesungguhnya dia sedang dalam posisi seperti sedang sholat. Artinya dia dianggap seperti sholat sampai dia menunaikan sholat tersebut. Nah, wa fi lafdin fi musnad Ahmad, dalam lafaz yang lain dari musnad Imam Ahmad, fi ahdisi Abi Hurairah, dalam hadis Abu Hurairah, qala kila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan, di ayyi sayyi'in sumiya yaumul jumu'ah, ya, fa qala li anna fiha tubi'at tinatu abika. Ya, Nabi ditanya, kenapa hari Jumat dinamakan hari Jumat, apa keistimewaannya? Kenapa? Karena fiha pada hari Jumat tubi'at abika, bapakmu diciptakan, Adam. Ya, tinatu tubi'at, pada hari itu bukan bapakmu ya, tinatu. Ya, tanah bapakmu Adam diciptakan, dibentuk. Wa fiha sakhah. Pada hari itu akan ada tiupan sangkakala. Wal ba'asah atau bi'asah, boleh dua. Dan kebangkitan kembali. Ya. Ba'asah wa fiha al-batsyah. Ya. Dan pada hari itu ada batsyun, batsyah, siksaan yang dahsyat. Wa fi akhirih salasu sa'atin. Dan di akhir hari Jumat itu ada tiga waktu yang istimewa. Minha sa'atun man da'a Allah fiha ustujiba lah. Di antaranya satu waktu yang siapa saja berdoa pada Allah pada saat tersebut dia akan dikabulkan. Nah, wa dzakara Ibnu Ishaq kemudian. Nah, masih antap. Dah, Mas Rizki tidur. As'ad apa? Sukun. As'adu fa'il istaghfara li Abi Umamata. As'adu. As'adu ibnu. As'adu ibnu Zurarata. Fakuntu hinan asmaudalika minhu. Fakuntu. qultu inna ajzan analahu anna an la as'alahu faqultu ya abatah ara'aita istighfaraka li as'ada bani zurarata Rasulullah azza wa jalla itu diantara harfun nida ai hamzah dan ya sama terus qala abunayya kana as'adu awwala man itu apa sih ini ya Allah apa isinya abunayya kana as'adu awwala man jamma'a bina fil madinati qabla muqaddami rasulillah qabla maqdami rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hazmin nabiti min harrati bani bayadota fi naqi'in yuqallahu naqi'un al khadmati qultu wa kam antum yawmaidin qala arba'una rajulan qala al-bayhaqi hadha hasanun sahihul isnadi thumma qaddama rasulullah isnad apa isnadi intaha hadha hasanun sahihul isnadi hasbuk cukup ya Zakar ibn Ishaq menyebutkan dari Abdurrahman bin Ka'ab dari bin Malik dia menyatakan kuntu qa'ida abihin kuffa basaruhu kuntu qa'ida saya menjadi penuntun abi bapakku ketika matanya telah buta kuffa basaruhu itu kan ditahan kuffa ditahan ketika matanya sudah ditahan oleh Allah untuk melihat lagi artis ketika matanya sudah buta fa idza kharajtu bihi ila yaumil jumu'ati fasami'al adhan lahab maka ketika aku keluar bersama bapakku untuk menunaikan salat Jumat dan ia mendengar adzan dikumandangkan istighfar itu domir huwa kembali ke bapaknya ya ke bapaknya. As'ada itu naibul fa'il dari abi majrur. As'ada bani Zurarata. As'ada ibni Zurarah. As'ad wazan fa'il Ahmad. Maka setiap kali bapakku mendengar adzan dia memohon ampunan untuk Abi Umamah As'ad bin Zurarah. Ya. Itu yang benar bacanya. Fakuntu hina asma'u dhalika minhu fakultu inna ajzan an la as'alahu. Maka setiap kali aku mendengar ucapan ayahku tadi, setiap dengar adzan dia mohon ampunan, ya Allah ampunilah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ya. Aku bertanya pada diriku, inna ajzan sesungguhnya kelemahan. La as'alahu jika aku tidak bertanya kepada beliau, kenapa? Fakultu ya abatah. Maka aku bertanya, wahai ayahanda, araita istighfaraka? Ya. Mengapa engkau memohon ampunan kepada As'ad bin Zurarah kullama sami'ta al-adhan bil Jum'ah, setiap kali engkau mendengar adzan Jumat? Qala abunai, wahai ananda, bahwasanya As'ad itu adalah awwala man jama'a bina bil madinati qabla maqdami Rasulullah SAW. Wahai ananda, As'ad itulah yang pertama kali mengumpulkan kami di Madinah untuk salat Jumat sebelum maqdam kedatangannya Rasulullah SAW di suatu tempat namanya Hazam An-Nabit. Ya, kawasan perkampungan Bani Bayadah di daerah Naqi', disebut juga Naqi' Khudmat. Ya, naqi' khatmat. Jadi sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang Madinah sudah Jum'atan. Kan mereka sebagian sudah masuk Islam. Ya, dengan da'i Rasulullah yang orang Madinah, siapa namanya? Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair orang Madinah, dia ke Mekah dengar dakwah Rasulullah masuk Islam. Maka dia pun pulang ke kampungnya mendakwahkan orang kampungnya dan orang kampungnya masuk Islam. Nah, mereka sudah mengerjakan salat Jumat sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ya, wa kam antum kuntum yaumaidin, kata anaknya, berapa jumlah kalian ketika itu? Ya, qala, maka bapaknya mengatakan, arbauna rajulan, 40 orang. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i, Hanbali dan yang lainnya menyatakan, ya, batas minimal salat Jumat yang hadir ialah 40 orang. Ya. Ya, ya sih. Batas ini salah. Tapi walaupun ada yang menyatakan 12, ya silakan aja. Kalau menggabungkan riwayat-riwayat banyak, ya, lebih enak pendapatnya imam. Pendapatnya Imam Syafi'i 40. Nah, berdasarkan riwayat ini, ya udah. Abai Hakim menyatakan hadis ini hasan sahih sanadnya, intah. Nah, ya, berikutnya, tafadhol. Ya, Fikri, baca Fikri. Kencengin tu orang Fikri. Qadima Rasulullah fa'il. Rasulullah SAW datang. Al-Madinah ta maf'ul. Rasulullah SAW tiba ke Madinah. Quba. Bikuba'a. Wa assasa masjidahu. Fa adrakathu jum'atu bi bani salim ibni Aufin. Sisi masjidihi masjid Nabawi. Ya. Terus qala ibnu Ishaq wa kana awwal khutbatin khutbaha an Abi Salamah. Itu beda antum. Hah? Beda mana? Siapa nenek? Coba terusin antum baca. Terus lanjut sampai Fikri. Kemudian Rasulullah SAW tiba ke Madinah. Faqama bi Quba. Beliau kemudian singgah ke Quba. Yaumul Itsnain, Tsulatsa, Arba'ah, wal Khamis. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian assasa, beliau mulai membangun masjid mereka di sana. Masjid Quba. Ya. Di Masjid Quba ada di Madinah. ini yang punya fadilah keutamaan. Siapa yang berwudu dari rumahnya, berjalan ke Kuba, ya, sholat dua rakaat di Kuba, maka mendapatkan pahala umroh. Ya. Summa kharaja yaumul Jumat, kemudian beliau keluar pada hari Jumat dari Kuba dan tiba di tempat Bani Salim bin Auf. Ya. Fa adrakathul Jumat, dan beliau Jumatannya di Bani Salim bin Auf, masallaha bil masjid. Ya. Alladhi fi badnil wadi qabla ta'sisil masjidihi. Maka beliau pun mengerjakan salat Jumat di masjid yang berada di tengah-tengah lembah tersebut. Ya, sebelum masjid beliau ditaksis, ya, dibangun. Abu Ishaq menyatakan, waqanatlah awalu khutbatin khatabaha, dan khutbah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sampai kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman, yang kata beliau, na'udzubillah, yang kami berlindung kepada Allah annaqula ala Rasulullah malam yakul, yang kami berlindung pada Allah dari mengucapkan atas nama Rasulullah SAW apa yang beliau tidak ucapkan. Ana hukama fihim fahamilallah wasna alaih. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, mendirikan, mengajak mereka untuk sholat Jumat, memuji Allah, menyanjung Allah, semakal amma ba'd ayuhan nas, dan seterusnya nanti insyaallah kita lanjutkan, ya, di hari Jumat insyaallah, pas hari Jumat, masih bahasan tentang sholat Jumat, ya, tandain sampai sini, ya. Nah, saya mau nganter anak saya sekolah dulu soalnya.